Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Ala umuri dunya wad din wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Rabbul alamin atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Khususnya nikmat kembali bersama ilmu yang dijembatani oleh para ulama. Nikmat yang membuat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an itu dengan santai dan biasanya meninggalkan harta benda beliau. Nikmat yang membuat Mus'ab bin Umair meninggalkan segala hingar-bingar dunia. Nikmat yang membuat siksa yang dirasa oleh Bilal menjadi tiada arti. Nikmat hidayah, nikmat ilmu nafi, nikmat bisa mendekat kepada Rabbul Alamin. Dan nikmat ini hanya diperuntukkan untuk orang-orang khusus. Orang-orang pilihan. Yu'til hikmata man yasha. Allah memberikan hikmah kepada orang yang Allah kehendaki. Dan barang siapa yang Allah berikan hikmah, maka Allah berikan kebaikan yang sangat banyak. Kebaikan terbaik. Kebaikan yang tidak bisa dikalkulasikan dengan harta benda. Tapi sebagaimana yang Allah firmankan sendiri, memang banyak orang gak ngeh. Hanya ulul albab yang bisa mengerti ini. Hanya orang yang diberikan kejernihan hati dan ketajaman berpikir yang bisa meresapi hal ini. Makanya Allah tutup ayat tersebut dengan firman-Nya, "Wa may yadhakkaru illa ulul albab." Dan enggak ada yang bisa mengingat dan sadar terhadap hal ini kecuali ulul albab. Kecuali ulul albab, kecuali orang yang memiliki lub, memiliki hati dan pikiran yang jernih. Itulah penutupan ayat ketika Allah mengatakan yu'til hikmata may yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah memberikan hikmah kepada orang yang Allah kehendaki. Dan barang siapa yang diberikan hikmah, maka ia telah mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Oleh karena itu, marilah kita bersyukur ketika Allah berikan hikmah itu kepada kita. Dan sadarilah bahwa ini adalah kebaikan yang banyak. Dan lihat bagaimana perbedaan ketika Allah berbicara tentang hikmah dengan Allah berbicara tentang harta. Kalau harta kan Allah katakan inna ma amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta dan anak-anak kalian itu ujian buat kalian. Tapi begitu bicara tentang ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat, bicara tentang hikmah, faqad utiya khairan katsira. ia telah mendapatkan kenikmatan atau mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Oleh karena itu, hadirin Allah muliakan, marilah kita syukuri kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Dan nikmat hikmah, nikmat ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat, nikmat hidayah adalah nikmat yang paling mewah di dunia. Dan itulah kebaikan sejati dan kebaikan hakiki. Hadirin Allah muliakan, selanjutnya salawat beriring salam. Semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam, beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang Allah muliakan, kita akan kembali bersama bab nafkah 'alal 'iyal, bab nafkah kepada 'iyal, nafkah kepada istri, nafkah kepada keluarga. Dan kita telah membahas dua dalil, dua ayat tentang bagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 233, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan bagi seorang ayah, ia wajib memberikan nafkah kepada ibu yang telah menyusui anaknya secara baik, secara ma'ruf, baik sesuai dengan standar urf, standar kultur, kebiasaan, dan standar yang berlaku di masyarakat. Maka istri harus dinafkahi, khususnya ketika sedang menyusui. Ibu yang menyusui itu harus mendapatkan rizki dan pakaian. Lalu setelah menjelaskan ayat tersebut, Imam Nawawi rahimahullah ta'ala berpindah ke surat At-Talaq ayat 7. Liunfiq dhu sa'atin min sa'atih. Hendaknya orang yang punya kelapangan memberikan nafkah sesuai dengan kelapangannya. Wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah. Dan barang siapa yang disempitkan atau sedang disempitkan, maka hendaknya ia memberikan nafkah sesuai dengan apa yang Allah berikan kepada dia. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan apa yang Allah kasih. Allah kasih 10, maka bebannya 10. Allah kasih 7, maka bebannya 7. Allah kasih 3, maka bebannya 3. Enggak lebih dari itu. Jadi enaknya manusia itu, dia hanya memberikan, dia hanya mengerjakan sesuai apa yang Allah kasih. Illa ma'ataha. Lihat bagaimana indahnya Allah Subhanahu wa taala ya. Beda sama kita. Kita tuh nuntut orang, seringkali kita belum ngasih apa-apa sama dia. Gua minta lo cari ini ya. Duitnya bos, ya lo cari sendiri dong. Gitu. Saya enggak mau tahu ya, Anda ke sana dan harus sampai jam 2. Mohon maaf bos, naik apa ya? Karena mobil kantor dipakai semua. Ya itu urusan Anda. Yang penting sampai di sana jam 2. Jadi dikasih beban, dikasih perintah, tapi enggak dikasih apa-apa. Nanti kamu mau kemana? Mau ke sini? Saya nitip A, B, C, D, E, F, G gitu. Kasih list belanjaan. Titip ya. Udah pakai duit lo dulu gitu loh. Tapi Allah Subhanahu wa taala la yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai apa yang Allah kasih ke dia. Makanya kan kalau kita enggak perform, Jangan celak kecuali diri Anda. Dan jangan pernah bicara Allah gak adil. Jangan pernah bicara kenapa beban ini terlalu berat, ya karena yang Allah kasih kepada Anda banyak, gitu aja. Giliran dikasih banyak, gak ada komentar. Ketika Allah kasih A, kasih B, kasih D, kasih E, gak ada komentar. Dan lupa bersyukur. Ketika Allah kasih, Allah menuntut sesuai dengan apa yang Allah kasih, kok berat banget ya? Kok sulit ya? Ketika Anda dikasih itu gak ada komentar. Itulah manusia dzuluman jahula. Innahu kana dzuluman jahula. Sesungguhnya manusia itu zalimnya minta ampun dan bodohnya luar biasa. Itu hal yang perlu kita camkan bersama-sama. Dan Allah katakan, dan Allah akan jadikan, Allah akan kasih kemudahan setelah kesulitan. Tenang aja, dijalanin aja dulu. Nanti Allah kasih kemudahan setelah kesulitan. Saya jazallahu ba'da usri yusra. Jadi kondisi sempit itu dihadapi dengan sabar, dihadapi dengan ridho. Nanti Allah kasih kemudahan setelah kesulitan. Ayat yang sangat powerful, hadirin. Tinggal apakah kita mau meyakininya atau tidak dan mau menjalankannya atau tidak. Itu dua ayat yang sudah kita bahas dan pada pertemuan kali ini kita akan masuk sesi kembali sesi tanya jawab. Wassallallahu salam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ada pertanyaan tadi. Bismillah, semoga kasih sayang Allah selalu meliputi Ustaz beserta keluarga, tim kajian, seluruh kaum muslimin, amin dan rabbal alamin. Ustaz izin bertanya, tahun 2021 saya baru tahu kajian ini, lihat di YouTube. Akhirnya saya rutinkan dan sekarang sudah sampai di kajian ke-50. Terus setelah kajiannya diadakan offline, kembali saya tetap ikut menonton lewat YouTube. Alhasil saya satu minggu dua kali belajar Tadkiratus Sami. Ini kajian kemarin ya. Bukan. Oke, kita lanjutkan pertanyaan. Karena sangat susah untuk diamalkan dan jadi bingung karena bab beda-beda bab. Jadi saya tinggalkan kajian rutin setiap Sabtu ini, saya fokus lanjutkan kajian ke-50. Tapi saya sangat merasa setiap ikut streaming di kajian setiap Sabtu ini iman saya meningkat. Dan saya dapat tambahan ilmu seperti bulan ini sedang bulan haram dan sebagainya. Sekarang udah selesai bulan haramnya. Tapi gak apa-apa. Mohon nasihatnya Ustaz, apakah saya fokus saja lanjutkan kajian 50 dan seterusnya, atau tidak masalah jika satu minggu saya dua kali menyimak tapi sulit? Bagaimana cara agar ilmu terus diamalkan dan tidak lupa Ustaz? Syukuran jazakallahu khairan wa iyyakum. Hadirin Allah muliakan, online, kajian online itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, khususnya pada saat ini atau pada era ini. Nikmat yang enggak ada di masa-masa lalu. Hanya saja ulama menjelaskan bahwa kajian online tidak bisa menggantikan pahala, keberkahan, dan keutamaan kajian offline. Maka kajian online adalah kajian yang dipilih ketika kajian offline tidak bisa dikerjakan, tidak bisa dilakukan, baik dari sisi gurunya maupun dari sisi jamaah atau sebagai murid gitu loh, atau dari sisi panitia, karena tiga pihak itu kan yang menjadi faktor dalam masalah ini. Maka selama semua pihak itu bisa menyelenggarakan offline, maka itu prioritas utama, itu opsi pertama, karena jelas pahalanya beda. Nah, kalau tidak bisa diselenggarakan secara offline, maka kita pilih online. Kenapa demikian? Karena sekali lagi pahalanya beda. Nabi SAW mengatakan al-masyaqqah inna idhumil jazama idhumil bala, sesungguhnya besarnya pahala itu tergantung sulitnya atau besarnya ujian atau amalan itu sendiri. Dan semua sepakat kajian offline jauh lebih menyita waktu, tenaga, dan sebagainya dibanding online. Maka pahalanya jauh lebih besar. Pahalanya jauh lebih besar. Ketika kita mengerjakan contoh kajian offline di masjid, misalnya tatkala sampai di masjid, itu kan setiap langkah aja pengguguran dosa. Setiap langkah itu pahala. Setiap langkah itu mengangkat derajat. Ya bagaimana mungkin disamakan dengan kajian online duduk manis di rumah? Gak mungkin sama. Pahala beda. Dosa yang digugurkan beda. Derajat yang diangkat berbeda. Gak mungkin sama. Lalu pengaruh beda, gitu loh. Karena kajian offline itu lebih kuat dari sisi memuliakan ilmu, ta'zimul ilm, dibanding kajian online. Kecuali jika kita mengikuti kajian online karena ada udzur syar'i dan niat tuh pengen hadir langsung tapi nggak bisa. Tapi kalau dua opsi ini bisa kita lakukan, lalu kita memilih online, maka secara ta'zimul ilm, secara memuliakan ilmu itu berbeda di bawah apabila kita memilih kajian offline, itu di atas. Karena semakin kita hadir dan semakin kita jemput bola, semakin kita datangi, itu menunjukkan semakin pemuliaan. Semakin kita mengagungkan dan semakin kita memuliakan, semakin kita memuliakan, maka semakin besar peluang kita mendapatkan ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Makanya tidak heran para ulama dulu bela-belain datang dan melakukan safar walaupun hanya untuk mendapatkan satu hadis. Satu hadis Nabi SAW. Bela-belakan safar. Jabir satu bulan melakukan perjalanan. Satu bulan perjalanan, hadirin. Satu bulan perjalanan. Hanya untuk satu hadis. Kenapa mereka lakukan itu? Karena mereka tahu keutamanya beda. Dan sebagian ulama dulu ketika melakukan perjalanan jauh untuk mendapatkan satu hadis atau sebuah ilmu, itu sebagian mereka sudah tahu ilmu tersebut, hadisnya sudah tahu, tapi ingin dengar langsung dari perawinya yang lebih tinggi. Dan salah satu tujuannya adalah untuk mendapatkan keberkahan di samping ulul isnad atau lebih tingginya sanad dan lain-lain. Ada beberapa faktor, tapi di antaranya adalah biar pahalanya lebih banyak dan berkahnya lebih besar dan peluang mendapatkan ilmu nafi'nya lebih terasa. Itu belum lagi kita tambah atmosfer kajian offline, apalagi di masjid, jelas lebih memberikan pengaruh terhadap iman. Suasana keimanan itu beda. Lalu belum lagi di kajian offline kita akan bertemu dengan saudara-saudara kita yang berusaha mendekat kepada Allah, yang berusaha beribadah kepada Allah. Dan melihat orang soleh itu, kata para ulama, itu mempengaruhi iman. Melihat orang soleh itu mempengaruhi iman. Jadi hadirin Allah muliakan, itu baru melihat bagaimana berbicara, bagaimana kita punya peluang berkenalan, bagaimana jika kita punya peluang untuk berteman, lalu nanti bersahabat karena rutin ketemu. Itu kenikmatan, keutamaan, fadilah yang kita gak akan temukan kalau kita hanya kajian online di rumah sendirian dan seterusnya. Makanya itu yang dikatakan Ar-Raghib Al-Asfahani kan. Ar-Raghib Al-Asfahani mengatakan bahwa laisa i'da'ul jalis li jalisihi bimaqalihi wa fi'alihi faqat. Pengaruh seseorang ke teman duduknya atau ke sahabatnya itu bukan hanya dengan ucapan dan perbuatannya saja, bal bin nadhari ilai, bahkan sebatas melihat itu akan mempengaruhi seseorang, sebatas melihat, kata Ragib Al-Asfahani. Beda lah. Dan hadirin Allah muliakan, jadi kalau kita merasa ketika saya ngikut kajian online iman kita bertambah, setuju, makanya buktinya kita buat kajian online. Tapi kalau bisa hadir dan tidak ada halangan, lalu kita datang ke offline, iman kita jauh lebih bertambah. Dan hadirin, orang yang berada di bidang-bidang lain aja sangat mengerti konsep ini, bahwa offline tuh gak bisa tergantikan dengan online. Coba tanya penggemar bola, mana yang lebih nikmat, nonton langsung di stadion atau dari TV, walaupun satu dinding tuh layar semua tuh, dan dia bisa lihat pemainnya depan matanya, di zoom bisa. Kalau stadion di tribun atas gitu loh, tanya mana yang lebih dia pilih. Offline, dan mereka bayar, hadirin, bayar. Padahal kalau di rumah gratis, nonton online gratis. Ini stadion bayar. Mereka tetap offline. Kecuali nggak dapat tiket, mungkin sebagian nggak dapat tiket itu tetap datang loh, dan lebih memilih nobar di luar stadion. Itu mereka. Tanya, kenapa kok bisa begitu? Kenapa gak di rumah aja sambil makan pisang goreng, sambil makan ini? Oh, beda. Gitu kan. Suasana beda, bro. Gitu kan. Ini kita atmosfernya beda. itu mereka ngerti beda. Gak bisa nonton langsung, itu tetap datang nonton nobar pakai layar. Pakai layar. Jadi gak bisa disamakan hadirin. Makanya sebagian ulama mengatakan bertemu dengan orang soleh itu, bertemu langsung, itu kebutuhan jiwa. Kebutuhan jiwa. Mungkin secara fisik sama aja. Sama aja kok kita bisa pakai ini. Oh iya, secara fisik. Secara otak mungkin sama aja, tapi secara jiwa itu beda. Itu penting. Orang-orang, ketemu orang-orang soleh itu sangat penting. Itu obat jiwa. Makanya kita tahu Allah Subhanahu wa taala mengeset kita itu untuk rutin ketemu orang soleh dalam kehidupan sehari-hari. Melalui apa? Salat wajib berjamaah. Dengan salat wajib berjamaah, walaupun kita lagi sibuk, tetap aja ketemu tuh. Salat Jumat dengan skop yang jauh lebih luas, jauh lebih besar. Ketemu. Umroh. Umroh katanya mau enggak mau kita ketemu di satu titik gitu. Enggak ada umroh di Monas. Gitu. Umroh. Ketemu di satu titik. Tawaf, ketemu gitu. Mas Bro, kita tawafnya di sini aja deh. Di Ka'bah penuh gitu. Sini kosong nih anak. Ya enggak bisa, Mas. Kalau mau tawaf itu ngelilingi Ka'bah. Dan mau enggak mau anak ketemu orang-orang soleh di situ. Wukuf, haji, adanya syarat haji itu ketemu sama orang soleh itu penting. Wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah. Aku punya ide, Mas. Gimana kalau kita wukufnya tanggal 7 aja, kosong-kosong. Ya enggak sah, Mas. Atau tanggal 10. Lawan arus, enggak bisa, Mas. Anda harus masuk ke Arafah. Al-Hajju Arafah. Ketemu. Itu yang seringkali dilupakan sama kita. Kita salah mendudukkan teknologi. Teknologi penting, hadirin. Dan digunakan para ulama. Tapi ada sisi-sisi ya memang kita harus ketemu. Kita harus bertemu. Karena pengaruh ke iman beda. Pengaruh ke ketakwaan itu beda. Itu yang perlu kita camkan. Dan itu bisa didapatkan di majelis langsung. Dan yang berikutnya juga, ini tanda syukur kita kepada Allah. Bayangkan ketika pandemi kemarin kita gak bisa, atau di banyak tempat gak bisa diselenggarakan. Sekarang Allah turunkan angkanya, walaupun belum benar-benar, tapi Allah mudahkan kita, Allah berikan kita imun, Allah turunkan tingkat kefatalannya dan sebagainya. Lalu sekarang majelis ilmu dibuka kembali, diselenggarakan kembali. Pertanyaan, mana tanda syukur kita kepada Allah? Bukankah sebaik-baik kegiatan online adalah beribadah kepada Allah? Dan di antara ibadah bukankah sebaik-baik kegiatan offline ya? Bukankah sebaik-baik kegiatan offline itu kegiatan yang isinya ibadah? Di samping kegiatan-kegiatan mubah yang lain, olahraga dan lain sebagainya, atau meeting langsung. Tapi kegiatan offline yang paling utama adalah ibadah. Dan diantara ibadah adalah majelis ilmu. Majelis ilmu. Dan Nabi SAW bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan dalam rangka menuntut ilmu, ada effort, ada upaya untuk melakukan perjalanan, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Dan jangankan datang ke kajian, melakukan perjalanan jauh, safar, rihlah, untuk mendapatkan satu hadis, bukan satu buku ya, satu hadis, adalah kultur ilmu yang senantiasa dijaga oleh para ulama dari dulu sampai sekarang. Karena mereka tahu betapa pentingnya hal ini. Oleh karena itu, kalau kita bisa hadir, maka hadir. Lalu kalau kita punya keluangan waktu lagi, ya kita tambah dengan misalnya melihat rekaman atau online-nya atau YouTube-nya dan seterusnya. Allah Ta'ala bisa. Tapi hadir langsung itu sangat urgent. Kecuali kalau kita ada alasan syar'i. Allah Ta'ala. Dan itu untuk kebaikan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Imam Nawawi, para ulama-ulama kita dirahmati oleh Allah, dilapangkan kuburnya, diberi surga dan yang paling tinggi. Amin ya rabbal alamin. Semoga Ustadz dan tim selalu diberikan sehat umur yang berkah. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya, apakah perintah memberikan pakaian kepada istri dua kali dalam satu tahun masih berlaku walaupun tidak menyusui? Dan kenapa para suami jarang melakukan hal ini, khususnya membelikan gamis istri? Ini pertanyaan apa curhat ya? Enggak apa-apa. Enggak pertanyaan ini. Apa suami-suami umumnya tidak terlalu mengetahui hal ini ya, Ustaz? Karena waktu akad nikah kan tidak dipaparkan seperti itu, hanya disingkat saja beri nafkah lahir batin. Afan Ustaz, jazakallahu khairan. Terima kasih atas pertanyaannya. Sekali lagi, keterangan dua kali itu dijelaskan ulama-ulama Syafi'iyah sebagaimana kita sudah sampaikan apa yang dikatakan misalnya oleh Ibnu Ruslan dalam Az-Zubat rahimahullahu ta'ala. Dan mereka menjelaskan itu dikembalikan ke urf yang berlaku, kultur yang berlaku. Itu kesimpulan mereka. Dan apakah memberikan nafkah pakaian kepada istri masih berlaku sampai sekarang? Ya, tapi karena negeri kita misalnya dua musim, maka dikembalikan kepada urf di negeri kita, dikembalikan kepada urf negeri kita. Dan mengapa suami-suami jarang melakukan hal ini, khususnya memberikan gamis? Apakah tidak terlalu mengetahui hal ini? Dan kenapa di akad nikah tidak dipaparkan dan hanya disingkat saja? Memang akad nikah gak dipaparkan, hadirin. Akad nikah itu bukan taklim. Akad nikah ya akad nikah. Syarat dan rukunnya itu gak ada. nggak ada isinya, kayak nggak ada, nggak ada rukun nikah itu ada kajian masalah ini, enggak. Akad nikah itu kan syaratnya jelas, rukunnya jelas, ijab qabul zawajtukaha bimaharin kadza wa kadza, lalu qabiltu nikahaha atau qabiltu tazwijaha, dan seterusnya. Kalau mau tahu masalah ini, berarti kita harus ngaji, hadirin. Kita harus belajar. Suami harus belajar. Tapi kok suami-suami nggak tahu? Ya pertanyaan suami yang mana dulu, gitu. Alhamdulillah saya suami juga. Alhamdulillah Allah kasih tahu. Teman-teman saya tahu, mereka para suami juga. Teman-teman kita tahu, suami itu. Jadi pertanyaan bukan para suami, tapi apakah kita belajar atau tidak, kita persiapan atau tidak. Dan jangan mengandalkan acara akad nikah. Memang dari secara substansi akad nikah adalah acara ijab kabul dengan syarat dan rukun yang sudah dijelaskan oleh para ulama. Bukan kajian bab nikah, bukan. Kalau mau mengerti tentang hak dan kewajiban, kita harus mengkaji bab nikah dalam ilmu fikih. Atau ini, buku-buku seperti Radusan, kan jadi kita tahu nih. Itu fungsi belajar. Makanya banyak orang itu malas ikut kajian, malas ngaji. Dan mereka itu gak sadar bahwa yang dirugikan ketika mereka tidak belajar, pasangan mereka tidak belajar, adalah diri mereka sendiri. Ada banyak pihak itu pasangannya dihalang-halangi untuk belajar. Sedangkan mereka lupa kalau pasangannya gak belajar, maka pasangannya gak akan ngerti hak dan kewajibannya. Pasangan jadi kurang beriman. Kalau pasangan jadi kurang beriman dan gak ngerti, yang paling direpotkan siapa? Ya kita, yang orang paling terdekat. Kan sudah kita katakan, ilmu itu mahal, tapi biaya jadi orang bodoh jauh lebih mahal. Ilmu itu susah, tapi hidup sebagai orang bodoh pun juga sangat susah. Susah loh hidup sebagai orang bodoh. Wong setiap hari ujian kok. Gimana kita hadapi ujian dengan kebodohan? Ya kita babak belur, hadirin. Ada beberapa kasus rumah tangga ya, ketika disampaikan masalahnya, lalu kita jelaskan dengan sebatas dan kekurangan ilmu kita, dan kita jawab, ada yang kita jawab 15 menit, ada yang kita terangkan 10 menit, ada yang kita terangkan 5 menit. Lalu Allah kasih taufik sesuai dengan apa yang dialami oleh orang-orang tersebut. Itu enggak 1, 2, atau 3 orang mengatakan, ya Allah Ustaz, saya baru tahu. Ini masalah ini udah bertahun-tahun. Ada yang masalah 2 tahun, ada yang masalah 3 tahun, ada yang masalah 5 tahun. 5 tahun saya jungkir balik. Gimana cara nyelesain masalah ini? Gimana solusinya? Ternyata Ustaz cuma sebutkan 10 menit selesai masalah. Hari bilang, iya ya, kenapa gak kepikiran? Itu jawaban cuma 2 menit waktu itu kalau gak salah ya. Cuma 2 menit. Kenapa gak begini-begini aja? Karena Allah berfirman begini. Iya juga ya. Kenapa saya gak kepikiran? Ya itu adanya di Al-Quran. Kita belajar Quran enggak? Akhirnya babak belur. Bertahun-tahun. Karena gak ngerti kunci atau jawab atau jalan keluar yang sebenarnya hanya 2-3 menit saja. Kalau kita belajar. tentang masalah nafkah pakaian, saya ingat sekali ya, ini adalah materi yang disampaikan oleh masyayikh kami, guru kami dalam madhab Syafi'i, itu di pertemuan pertama dalam bab nafkah. Pertemuan pertama itu bahas ini, beliau sampaikan itu. Beliau sampaikan nafkah itu at-ta'am wal udmu, terus gitu. Dan dari kiswah, dan kiswah terbagi menjadi dua, di waktu saif, di waktu syita, musim panas, musim dingin, karena kultur mereka demikian. Di sini dikondisikan sesuai kultur di sini. Apa saja sih yang berhak, atasan, bawahan, sampai sepatu, mantel, jaket, dan seterusnya. Terus alat itu tanrif, alat bersih-bersih, bersih tubuh atau bersih rumah, itu harus disiapkan. Alatu akal, alatu syurub, alatu tobah, alat-alat makan, minum, masak. Ma yajlisu alaihi wa mayanamu alaihi, itu loh, tempat duduk, tempat tidur, itu suami harus pikirkan. Itu hari, kalau gak salah hari pertama itu kita diajarkan. Jadi bukan ilmu yang pelik, cuman masalahnya kita gak belajar. Ya kalau kita gak belajar sampai 17 tahun pernikahan juga gak akan tahu. Nah, jangankan hari pertama, 17 tahun nikah kita gak akan ngerti-ngerti. Oh, ternyata gitu, ya itu hari pertama. Kalau belajar. Ya kalau belum gak belajar. Makanya kan kata para ulama apa? Man lam yasbir alal ilmi sa'atan fal yasbir alal jahli sanatan. Barang siapa yang tidak sabar belajar dalam kurun waktu sesaat aja, maka silahkan bersabar dalam kebodohan selama satu tahun penuh. Jadi barang siapa yang gak sabar dalam belajar sesaat aja, maka silahkan bersabar hidup dalam kebodohan dengan akibat-akibatnya selama satu tahun penuh. Sengsara. Padahal ilmu yang kita butuhkan dalam satu tahun itu, kalau kita mau datang kajian, kalau kita mau duduk belajar, cuma beberapa menit. Dan itu ngebantu kita dalam menyelesaikan masalah rutin sepanjang tahun. Bukan setahun sekali ya. Masalah rutin sepanjang tahun. Sebagian masyayikh atau ulama lebih menekankan lagi. Man lam yasbir alal ilmi man lam yasbir alal ilmi sa'atan fal yasbir alal jahli abada, kata mereka. Barang siapa yang gak sabar sesaat aja belajar ilmu, silakan dia sabar hidup di atas kebodohan dan akibatnya selama-lamanya. Jadi gak belajar, jadi gak ngerti-ngerti selama-lamanya. Kita bicara ilmu dunia lah, hadirin. Ada orang tuh yang sukses hidup makmur, berkecukupan, bahkan berlebih, hidup enak gitu loh, kendaraan nyaman segala macam. Itu kalau usut punya usut. Setelah taufik Allah, itu banyak yang karena belajar atau training hanya dalam beberapa bulan saja. Dan hasil belajar dan training beberapa bulan atau mungkin setahun, itu hasilnya kemakmuran 10 tahun. Gitu. Banyak apa enggak sih? Banyak kasus begitu. Training satu dikasih skill dalam training tersebut, intens selama 3 bulan, dia jago akhirnya. Itu ilmu yang dia pelajari dari training atau kursus atau course selama 3 bulan, 6 bulan atau 1 tahun, itu bisa ngidupin anak keturunannya seumur hidup dia, selama 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, lalu diajarkan skill itu ke anaknya, anaknya ngelanjutin bisnis orang tuanya. Itu bayangkan kalau dia gak mau belajar di di pelatihan itu, ada di course itu, di kursus itu, atau di program itu, dia gak akan punya skill itu. Jadi yang merubah dia adalah taufik Allah, lalu program cuma berapa bulan, bukan bertahun-tahun, berapa bulan, dan itu kasus banyak. Ada yang cuma setahun, ada yang mentok-mentok 2 tahun, tapi dampaknya sampai dia tua itu ilmu kepake. Itu ilmu dunia, lalu gimana ilmu akhirat yang jauh lebih tinggi, jauh lebih mulia, berkahnya lebih luar biasa. Ya, masalahnya kita gak mulai belajar, itu masalahnya. Masalah kita gak nganggap ini penting. Makanya ya jalani konsekuensinya. Allah Ta'ala alam bisawab. Jadi jangan mengandalkan akad nikah. Akad nikah itu ijab kabul, lalu habis itu resepsi, makan-makan gitu. Kenapa ya materi ini gak ada? Ya memang gak ada. Akad nikah resepsi itu adanya kambing guling, terus gurame asam manis, terus apa lagi? Zupa-zup, terus baby packing, dimsum sekarang lagi ngetren. Terus apa lagi, mana sih ini? Nah itu ada orangnya. Apa lagi? Bawaan maulang terus. Apa? Oh, laksana. Apa? Laksana bulan. Ya Allah. Terus apa lagi? Soalnya terus. Ini di Roma apa di Jakarta? Ikan minggu udah. Oh, 2 ya gubuknya. Karena ngantriannya banyak. Ya itu yang ada di akad nikah sama di resepsi. Kalau mau ini ya duduk sama ulama, sama guru kita, baca tuh kitab. Itu baru kita dapat. Makanya urgent. Makanya cari suami, cari istri yang ngerti agama. Biar dia ngerti apa hak kita ditunaiin. Bahkan sampai dia, bahkan cari yang bertakwa gitu loh. Jadi walaupun kita tahu dia gak memanfaatkan ketidaktahuan kita, walaupun dia, kita gak tahu nih, oh ternyata itu hak saya Pak Ustadz ya. Saya nikah tuh 30 tahun, saya gak pernah tahu itu hak saya. Tapi aja apa, Masya Allahnya, selama 30 tahun suami saya kasih itu. Ya itu, bertakwa. Karena pasangan atau suami, ini kan konteksnya suami, suami yang bertakwa itu tidak akan memanfaatkan kekurangan istri untuk kepentingannya, tidak akan memanfaatkan ketidaktahuan istri untuk kepentingannya, karena dia langsung yakin dia bertanggung jawab di hadapan Al-Alimul Khabir, Rabbul Alamin. Bukan di istri. Mau istrinya gak komplain, gak apa, yang ditakutkan bukan istrinya marah, yang ditakutkan kalau Allah marah, itu yang paling masalah. Itu Allah Ta'ala bisa. Waktu sudah habis hadirin. Terima kasih banyak jazakallahu khairan. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika minal ma la yanfa'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.